نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله bab ke-67 bab qarabatu tamanni al-mauti bi sababi dhurrin nazala bihi wa la ba'sa bihi li khawfin fitnati fid-din. Bab tentang dilarangnya mengharap mati, berharap kematian. Qarabah di sini qarab, bukan makhluk. Bisababi zurrin nazala bihi, disebabkan karena keburukan yang menimpa dia. Sakit terlalu parah, hidup terlalu sengsara, dan seterusnya. Wala ba'sa bihi li khawfil fitnati fiddi, tapi boleh berharap mati ketika takut fitnah agama. Kalau saya terus hidup di sini, besar kemungkinan saya murtad. Kalau saya terus hidup di sini, besar kemungkinan saya ikut aliran sesat ini. Sementara tidak bisa meninggalkan tempat ini, misalnya. Ini boleh. Boleh. Ya. Adapun tanpa ketakutan fitnah di dalam agama tadi, tidak boleh. Mari kita lihat penjelasan dari beliau, Salim bin Aid al-Hilali hafizahullah. La yashukku akilun anna hayatal mu'min khairul lahu. Tidak syak lagi bagi seorang yang berakal. Seluruh ulama sepakat bahwa seluruh kaum muslimin sepakat bahwa hidupnya seorang mukmin itu lebih baik dari mati. Hidupnya seorang mukmin lebih baik dari orang mukmin itu mati. Li'annahu idza mata inqata 'amaluhu, sebab kalau dia mati terputus amalnya. Tidak bisa sholat lagi, tidak bisa puasa lagi, tidak bisa baca Al-Quran lagi, dan seterusnya. Amma wa huwa la yazalu hayyan fa in kana salihan izdada ihsana. Kalau dia terus hidup, kalau dia orang baik, maka kebaikannya terus bertambah. Orang mukmin yang saleh setiap hari kebaikannya bertambah. Kan setiap hari sholat. Setiap hari sholat, pasti kan seorang yang soleh, yang wajib ditambah dengan yang mustahab, setiap hari kebaikannya bertambah. Ya, mencari ilmu, membaca Al-Quran, bersedekah, berarti semakin tua, semakin banyak kebaikannya. Maka lebih baik hidup daripada mati. Bagaimana kalau dia orang baik? Bagaimana kalau dia orang buruk? Pezina, peminum khamr, pencuri, jarang sholat, mukmin. Apa lebih baik mati saja? Jawab, masih lebih baik itu. Padahal dia pemabuk, pencuri, bahkan pembunuh, jarang sholat. Kok lebih baik hidup? Karena, iya, bisa berubah kan? Bisa bertobat kan? Ada kemungkinan dia bertobat kan? Coba kalau udah mati, selesai. Si pencuri ini, si peminum khamr ini, si ahlul bidah ini, kalau dia masih hidup, ada kemungkinan dia bertaubat. Oleh karena itu, orang mukmin, saleh atau fajir, saleh atau zalim, tetap lebih baik hidup daripada mati. Ya, kalau saleh berarti bertambah kesalehannya, kalau dia ahli maksiat, ada harapan bertaubat. أين وإن كان مسيئا فلعله يرجع عن إساءته ويعلن توبته. Kalau dia orang buruk, ahli maksiat, dia ada harapan memperbaiki keburukannya, bertaubat. Hanya khilaf, bagaimana kalau orang kafir? Orang kafir lebih baik mati apa lebih baik hidup? Orang kafir lebih baik hidup apa lebih baik mati? Sebagian berpendapat lebih baik mati. Ya, daripada hidup lebih baik mati. Tapi pendapat ini dibantah dengan zahirnya. Seorang kafir ketika masih hidup, apakah ada harapan masuk Islam? Ada harapan apa tidak? Tentu ada. Saudara kita, keponakan kita, tetangga kita dan seterusnya, yang Kristen itu, yang Buddha, yang Hindu, tentu ada harapan pada satu hari masuk Islam. Kalau sudah mati ya sudah, tidak ada harapan lagi. Dia mati dalam keadaan kafir, selesai. Tapi kalau si kafir ini masih hidup, ada harapan masuk Islam. Berarti yang lebih kuat tetap lebih baik hidup. Kan kita tidak tahu akhirnya, kan? Oleh karena itu Rasul dan para sahabat tidak menjadikan membunuh orang kafir tujuan utama. Bukan tujuan utama. Tujuan utamanya apa? Iya, mengajak mereka masuk Islam. Mengajak mereka masuk Islam. Sebagaimana wasiat Nabi, perintah Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz diutus ke Yaman, yang pertama kali diwajibkan kepada Mu'adz adalah mengajak mereka untuk bersyahadat. Setelah itu salat, setelah itu puasa dan seterusnya. Yes. Nah, kalau diajak masuk Islam tidak mau, maka tetap belum boleh dibunuh, belum boleh diperangi. Masih ada satu lagi, yaitu membayar jizyah, menyerahkan pajak jizyah. Ini tidak mau, baru yang terakhir perang. Yes. ولكن إذا خشي العبد على نفسه الوقوع في الفتن. Akan tetapi apabila seorang hamba mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam fitnah. Fitnah yang dimaksud tadi, jatuh ke dalam bid'ah, masuk aliran sesat atau murtad keluar dari Islam, ini yang dimaksud al-fitnatu fitti. Fitnah di dalam agama. Bukan fitnah terhadap dunia. Ada fitnah yang berupa dunia, harta, wanita, pangkat, jabatan, kedudukan. Ini fitnah dunia. Kalau itu tidak boleh, ya. Kalau itu tidak boleh menyerah. Artinya seorang muslim tidak boleh, daripada saya kaya raya nanti enggak kuat, malah saya bermaksiat, lebih baik saya mati saja ya Allah. Nah, ini bagaimana ini? Ini tidak boleh. Atau sebaliknya, daripada saya miskin nanti saya malah mencuri, berdukun, lebih baik saya mati saja ya Allah. Ini juga tidak boleh. Karena mau tidak mau harus berhadapan dengan ini. Wajib bersabar ketika miskin, wajib bersyukur ketika kaya. Wajib bersabar ketika gagal, wajib bersyukur ketika sukses. Wa khafa ayyul hikmu durun bididihi. Dia takut akan menimpa pada dirinya kemudorotan dalam agama. Ya. Wa yajuzu lahu ay yatamanna dzalik. Maka dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan dia khawatir terjatuh ke dalam fitnah agama, ikut aliran sesat, ikut orang kafir, boleh minta mati. Ya, kama 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti hadisnya akan dibawakan oleh beliau. Ya. Masalah selanjutnya. Wala yadunanna dhanni anna karahiyata tamannil maut ta'ni karahiyata liqa'illah. Jangan sampai ada orang yang menyangka bahwa tidak menyukai kematian, tidak mengharapkan kematian, berarti tidak mau bertemu Allah. Nah, ini muskil ini. Kalau tidak paham, maka akan terjadi kemuskilan. Ya, karena apa? Karena kan ada hadis sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu. Barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah juga tidak suka bertemu dengan dia. Ya, barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengan dia. Barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah juga tidak suka, tidak sudi bertemu dengan dia. Berarti kan buruk kalau tidak mau bertemu dengan Allah. Nah, berarti agar kita dicintai oleh Allah, agar Allah senang bertemu dengan kita, berarti kita juga suka bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah apa? Mati. Mana mungkin bertemu dengan Allah tanpa mati? Di sini tidak disebut sholat. Sholat itu bertemu dengan Allah, tidak. Tidak. Bertemu dengan Allah mati. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau menubuatkan tentang Dajjal, bahwa Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian dan mengatakan, aku ini Tuhan kalian, aku Allah. Nabi bersabda, padahal kalian tidak mungkin bertemu dengan Allah, melihat Allah sebelum kalian mati. Berarti bertemu dengan Allah mati. Berarti hadis ini, ya, yes, saya bangun muslim, kita disuruh senang mati. Padahal bab ini tidak boleh kita berharap mati. Ya, yes. Gimana ini? Kemusyrikan ini sudah ada semenjak hadis ini disabdakan. Ketika Nabi bersabda ini, sudah ada kemusyrikan syubhat ini pada diri Aisyah. Ya, Aisyah tidak paham ini. Persis seperti ketidakpahaman kita kalau kita belum membaca keterangan lebih lengkap. Ya. Kan bertemu dengan Allah mati, berarti kita berharap mati. Kenapa di bab ini dikatakan tidak boleh berharap mati, haram berharap kematian? Nah, saya bacakan ucapan Aisyah. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, akarahiyatul maut, fakulluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, apakah tidak mau bertemu dengan Allah berarti tidak mau mati? Kita semua tidak mau mati. Kita semua benci kepada kematian. Kita semua tidak mau, tidak berharap kematian. Ya kan? Kan selama ini sakit dikit diobati, bahkan sakit parah, bahkan yang tidak ada harapan terus diobati, menunjukkan bahwa kita tidak suka mati. Berarti kita tidak suka bertemu dengan Allah. Berarti seluruh manusia tidak suka bertemu dengan Allah. Berarti Allah tidak suka bertemu dengan seluruh kaum muslimin, karena seluruh kaum muslimin tidak suka bertemu tidak suka mati. Nabi menjawab, laisa kadzalik. Bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Tapi apa? Di saat-saat sakaratul maut. Di saat sakaratul maut. Hadis tadi di saat sakaratul maut. Nabi enggak jelaskan. Di saat sakaratul maut Nabi tidak jelaskan. Tapi dari susunan kalimat beliau menunjukkan sakaratul maut. Mana? Ini. ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته. Seorang mukmin ketika diberi kabar gembira dengan rahmat Allah, ridha Allah, surga, ahabba liqa Allah, maka dia senang sekali, ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah, ingin cepat-cepat berjumpa dengan Allah. Apa itu? Sakaratul maut. Di saat sakaratul maut, seorang mukmin yang saleh akan diberi kabar gembira ini, salon tempat tinggalmu. Ini surga yang akan engkau peroleh. Ini ridha Allah, ini rahmat Allah, diberi kabar gembira. Maka detik itu dia ingin sekali cepat bertemu dengan, enggak sabar lagi. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya beliau mengatakan ar-rafiqul a'la, teman tertinggi, teman tertinggi. Ya. Padahal beliau ada pilihan kedua. Mau mati sekarang bertemu dengan Allah, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang ma'ainun ra'at wa udhunun sami'at wa qadara fi qalbi basar, atau tetap tinggal bersama umatmu, atau terus tetap tinggal bersama umatmu. Rasulullah SAW memilih yang pertama, mati sekarang bertemu dengan Allah. Kurang lebih seorang mukmin seperti itu. Ya, cuma seorang mukmin tidak ada pilihan. Kalau Nabi Muhammad SAW dan seluruh para nabi dan rasul, ketika didatangi malaikat maut, selalu ada pilihan. Selalu ada pilihan. Mau sekarang apa pilihan kedua? Adapun kita tidak ada pilihan, hanya diberi kabar gembira. Adapun orang kafir, orang zalim, orang munafik, orang fajir, maka tentu bukan kabar gembira, tetapi kabar duka cita. Ini salon nerakamu, ini azabmu, ini murka Allah telah persiapkan untukmu dan seterusnya. Maka dia tidak mau, dia tidak mau, dia benci mati. Adapun yang mukmin, dia ingin cepat-cepat mati, suka mati. Wa ahabballahu liqa'ahu, maka Allah juga senang ingin bertemu dengan dia, cepat-cepat ingin bertemu dengan dia. Dia ridha, Allah ridha. Dia suka, Allah suka. Dia senang, Allah senang. Ini seorang mukmin. Wa innal kafira idza bushira bi'adzabillah wa tuqtihi. Adapun orang kafir ketika diberi kabar gembira dengan azab Allah, lafaznya sama, bushiro, kabar gembira. Ya. Diberi kabar gembira dengan surga, diberi kabar gembira dengan neraka. Ya. Cuman tentu kurang tepat kalau bahasa kita. Ya, atau mungkin penghinaan. Ya. Suruh memberikan kabar gembira berupa neraka. Ya. Tentu yang lebih tepat kabar buruk. Kalau seorang mukmin kabar gembira yaitu surga, kalau seorang kafir kabar buruk yaitu neraka. Tapi lafaznya sama, busyira, kabar gembira. Nah, ketika seorang kafir itu diberi kabar gembira akan adanya azab Allah, murka Allah, ghadab Allah, an-nar, neraka, kariha liqa Allah, maka dia tidak suka, dia benci bertemu dengan Allah, dia tidak suka bertemu dengan Allah. Fakarihallahu liqa'ahu, maka Allah juga benci, tidak suka bertemu dengan dia. Jadi dia benci, Allah juga benci. Dia tidak suka, Allah juga tidak suka. Inilah orang-orang kafir. Yes. Oleh karena itu sampai di sini terjawab kemusykilan tadi, bahwa maksud tidak boleh berharap kematian ketika segar bugar, ketika belum sakaratul maut. Maka berharap kematian dalam keadaan sehat walafiat tidak boleh harap. tapi dalam keadaan sakaratul maut harus. Yes. Maka seorang mukmin ketika nyawa sudah di kerongkongan itu, yang ada adalah kesenangan, ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah. Walaupun disertai dengan rasa sakit, kan sakit sekali. Sakaratul maut itu sangat sakit sekali. Dan itu sengaja Allah bikin untuk mengurangi atau bahkan menghabiskan dosa-dosanya. Allah senang ketika seorang mukmin itu mati sudah tidak membawa dosa lagi. Sementara dosanya masih ada. Dosanya masih ada. Mungkin ada beberapa dosa besar dia yang belum diampuni oleh Allah. Allah ingin dosanya habis. Allah bersihkan dengan cara dipersakit sakaratul mautnya. Karena seluruh kesakitan, penderitaan, musibah, hatta syaukati yusakuha, walaupun penderitaan itu hanya berupa tertutup duri, semuanya bisa menghapus dosa. Maka akhirnya dia bertemu dengan Allah tanpa dosa. Itulah seorang mukmin. Wa akadat as-sayyidatu Aisyatu hadzal ma'na marratan ukhra. Sayyidah Aisyah, kalimat sayyidah atau sayyid ini kalimat yang hak apabila tidak dimasukkan dalam peribadatan. Ya, yes. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat yang hak apabila tidak dipakai dalam peribadatan. Adapun di dalam peribadatan tentu tidak boleh. Ya, azan. Azan ada kata-kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyat ada kata-kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada sayyid. Karena itu ibadah. Ya, ibadah harus mencontoh Nabi. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salawat, azan, syahadat, yang di situ ada kata-kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mencontohkan sayyidina. Maka salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad jelas bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fillah. Sayyidah Aisyah memperkuat makna ini di kesempatan lain. Indama su'ilat an tafsiri hadzal hadis. Ketika Aisyah ditanya tentang tafsir hadis di atas, Aisyah mengatakan, "Walaysa billazi tadhhabu ilayh." Itu bukan seperti yang kalian sangka. Ya. Tidak seperti pendapat engkau. Apa pendapat engkau yang dimaksud tadi? Jadi kalau kita semua masih hidup seperti ini, kita harus berharap mati. Sebab kalau kita tidak berharap mati, Allah tidak suka bertemu dengan kita. Nah, ini keliru. Rupanya subhat itu telah ada di zaman Aisyah. Maka dibetulkan oleh Aisyah. Walaysa billazi tadhhabu ilaih. Itu tidak seperti apa yang engkau sangka. Walakin idza shafisal matar wa khadraja as-sadr wa sha'ara al-jilb wa tasnajat al-asabi. Itu terjadi ketika mata sudah terbelalak, ketika dada sudah sesak, ketika kulit sudah gemetar, ketika jari-jari sudah meregang. Apa yang dimaksud? Sakaratul maut. Kan kurang lebih sakaratul maut keadaannya seperti dada sesak, kulit gemetar, jari-jari meregang, menahan sakit, mata terbelalak. Fa'inda dzalika man ahabba liqa'allah ahabba Allah liqa'ahu. Maka di saat-saat seperti itu, jika dia senang ingin segera bertemu dengan Allah, maka Allah juga senang ingin segera bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa'allah kariha Allah liqa'ahu. Dan di saat-saat seperti itu, jika dia tidak suka, dia benci bertemu dengan Allah, maka Allah juga benci bertemu dengan dia. Ya. Maka selesailah kemungkinan tadi, syubhat tadi, yang barangkali ini jawaban bagi sebagian tarekat-tarekat sufiyah yang beranggapan bahwa ketika kita masih hidup ini, sehat ini, segar bugar, harus tetap berharap mati. Ya, mana dalil mereka tadi? Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Ya, dari sini taulah kita bahwa memahami hadis harus dengan pemahaman para sahabat. Ya, memahami hadis harus digabungkan dengan hadis lain. Memahami hadis harus tahu asbabul wurudnya. Bagaimana para sahabat bertanya tentang kemuskilan hadis ini kan tidak dibawakan di Sahih Muslim riwayat selanjutnya ini kan. Nah, oleh karena itu sangat-sangat perlu kita kepada tafsir hadis, apalagi tafsir Al-Quran. Kemudian beliau membawakan perkataan Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Hadzal hadits yufassiru akhiruhu awwalahu. Hadits ini yang akhir menafsirkan awalnya. Wa yubayyinu al-murada bi babil ahadits al-mutlaqah. Man ahabba liqa Allah wa man kariha liqa Allah. Jadi hadis ini membahas bagaimana atau siapa orang yang mencintai, orang yang suka bertemu dengan Allah, dan orang yang membenci, tidak suka bertemu dengan Allah. Wa ma'na al-hadis anna al-qarahata al-mu'tabarata hiya allati takunu inda an-nazah. Nah, ini inda an-nazah. Apa nazah? Sakaratul maut. Nazah itu sakaratul maut. Fi halatin la tuqbalu tawbatuhu wa la ghayruha. Di saat di mana taubat seseorang sudah tidak akan diterima lagi, sudah penghabisan, walaupun dia masih hidup, walaupun dia belum masuk ke dalam alam akhirat, detik-detik menjelang masuk pintu akhirat, tapi dia masih di dunia ini, di akhir hidupnya di dunia ini, maka sudah tidak diterima lagi taubat. Wa hina idzin yubasyyaru kullu insanin bima huwa qa'ilun ilayhi wa ma u'addu lahu. Maka di saat-saat seperti itu seorang manusia diberi kabar, kabar gembira atau kabar buruk sesuai dengan keadaan orang itu. Apa yang akan dia dapati di kehidupan selanjutnya? Bagaimana nanti di akhirat mendapatkan surga atau neraka? Diberitakan di situ, dikabarkan di situ. Maka ada kalanya dia senang sekali, ada kalanya dia sedih sekali, ketakutan luar biasa. Setelah mati disusul dengan ketakutan berikutnya. Ya, bahkan sebelum masuk ke liang kubur, ketika dia digotong, ketakutan luar biasa, berteriak-teriak dia, hendak dibawa kemana jasadku ini? Celaka. Ya. Sementara seorang mukmin yang beruntung, dia mengatakan, cepatlah kalian bawa jasadku ini. Karena dia tahu apa yang akan dia terima setelah itu. Si kafir ketakutan luar biasa. Ketakutan itu ditambah lagi ketika dia sudah dimasukkan ke dalam liang lahat. Datang utusan Allah dengan rupa yang sangat menyeramkan. Ya. Yang berwarna putih hijau, hitam hijau, hitam kehijauan. Kan warna yang menyeramkan ya. Yang bagus itu kan merah putih ke merah-merahan ya. Ini hitam hijau membiru ya. Kayak apa itu ya. Dan dia belum pernah melihat seperti itu. dia belum pernah melihat makhluk aneh asing seperti ini. Di tempat yang sangat aneh asing. Ya, tanpa seorang pun yang menemani dia. Ketakutan luar biasa. Dan ditanya bukan hanya sekedar didatangi, ditakut-takuti enggak, ditanya. Ditanya. Dan dia paham, kalau saya tidak bisa menjawab, apa resikonya, dia paham. Ya. Dipukul antara dua telinganya. Ya, tiga pertanyaan. Takutan demi ketakutan. Kemudian dibangkitkan nanti di alam akhirat, pada mahsyar. Ketakutan lagi, tanpa makanan, tanpa minuman. Kemudian melewati sirat, ketakutan luar biasa. Dan akhirnya masuk ke dalam neraka jahannam. Ini sudah puncaknya. Jadi semakin takut, semakin menderita, semakin menderita. Inilah orang-orang kafir waliyadz billah. Fa ahlus sa'adati yuhibbuna al-maut wa liqa Allah. Sementara orang-orang yang berbahagia, mereka mencintai kematian. Mereka suka bertemu dengan Allah. Fa yanqilu ila ma uidda lahum. Dan akhirnya dia akan berpindah ke satu tempat yang dijanjikan. Tempat yang dijanjikan tentu surga. Wa yuhibbullahu liqa'ahum, maka Allah senang bertemu dengan mereka. Ya. Apa mereka akan mendapatkan kemuliaan, pahala dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita bahas, beliau mengajak kita membahas tentang ucapan Nabi tadi. Allahumma ar-rafiqul a'la. Allahumma ar-rafiqul a'la, ya Allah, teman tertinggi. Ya Allah, teman tertinggi. Beliau memilih ini daripada terus hidup di muka bumi. Ya. Sebagian tafsiran mengatakan Jibril Mikail, Israfil, teman tertinggi. Sebagian mengatakan Allah itu sendiri. Ya. Intinya bahwa beliau memilih meninggal saat itu daripada terus hidup. Amma ma sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis al-muttafaq alaih, anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi marad mautih. Adapun hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini muttafaq alaih, riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi mengatakan di saat sakit menjelang beliau wafat, Allahumma ar-rafiqul a'la, ya Allah teman tertinggi, fala yufidu jawaza tamannil maut, ini bukan berarti boleh berharap mati. Ini tidak bisa difawaidkan, tidak mengandung fawaid bahwa boleh berharap kematian. Walaupun kalimat ini menunjukkan beliau memilih kematian. Kenapa? Ada tiga jawaban dari beliau. Yang pertama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalahu fi halatin nazar. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat tersebut saat nazar. Di saat syakaratul maut. Ketika beliau syakaratul maut. Haitsu busyira bima a'adda Allahu lahu. Yaitu ketika beliau diberi kabar gembira tentang apa yang telah Allah persiapkan untuk beliau. Min jannatin wa na'imin wa maqamin karimin. Surga, kenikmatan, kedudukan yang mulia. Fa ahabba liqa Allah, maka beliau menjadi suka bertemu Allah. Ya, ini jawaban pertama. Dengan satu jawaban ini selesai. Bahwa hadis tadi sekali lagi tidak bisa dijadikan dalil bahwa boleh berharap kematian. Buktinya Nabi tadi berharap kematian. Tidak. Jawaban kedua ini memperkuat. Anna Rasulullah SAW khayra bainal baqa'i fi ummatihi wat ta'jil. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan. Allah Rabbul Alamin memberikan pilihan kepada seluruh para nabi dan rasul di akhir hidupnya. Di saat didatangi oleh malaikat maut, diberi pilihan. Mau mati sekarang atau pilihan kedua. Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pilihannya terus langgeng abadi bersama umat ini sampai akhir zaman. Untuk Nabi Musa, antum masih ingat? Ditambah umurnya sebanyak bulu sapi lembu yang tertutup oleh telapak tangan. Ya, satu bulu, satu tahun. Ya. Kalau telapak tangan Nabi Musa AS ditempelkan ke kulit lembu, ternyata bulu yang tertutup oleh tangan beliau itu 1000, ya 1000 tahun. 10.000, 10.000 tahun. Ketakutan Nabi Musa, maka beliau memilih meninggal saat itu juga. Nah, Nabi Muhammad SAW pilihan kedua, al-baqa fi ummatihi, selalu bersama umat ini. Ya, kita tidak usah berhayal coba kalau Nabi milih pilihan kedua. Ya, seluruh kaum muslimin bersama Nabi melihat Nabi jadi sahabat semua. Ya, tidak usah berhayal. Allah sudah atur. Allah sudah atur. Hal-hal seperti ini Allah sudah atur. Ya, ini sebagai kabar gembira kepada Nabi, memuliakan Nabi dan sekaligus menunjukkan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih menyukai akhirat daripada dunia. Ya. Kalau beliau taruhlah sama-sama cintanya pada akhirat cinta, pada dunia cinta, barangkali milih yang kedua. Beliau tidak milih yang kedua. Beliau milih mati saat itu juga. Ya. Kemudian juga bermakna bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah akhirat mementingkan beliau sendiri. Kalau masalah dunia, betapa beliau ngalah. Makanan, minuman dan seterusnya, pangkat, jabatan, beliau ngalah. Beliau tidak berambisi sama sekali dunia. Adapun akhirat, tidak, beliau tidak ngalah. Ya. Maka ketika diberi kabar gembira akan mendapatkan akhirat, kenikmatan akhirat, sudah selesai, tinggalkan dunia ini. Ya. Kita masih ingat dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam tentang doa habis azan, kan? Ada satu gedung istana termegah di surga, jumlahnya hanya satu. Yang akan memiliki ya satu orang. Ya, tentu para nabi dan rasul. Yang mana entah siapa. Oleh karena itu Nabi berharap, beliau mengatakan, aku berharap akulah yang akan mendapatkan gedung termegah, istana termegah itu. Ya, Al-Wasilah. Namanya Al-Wasilah. Oleh karena itu orang siapa yang memintakan Al-Wasilah untukku kepada Allah, Ati Muhammad dan Al-Wasilah sama wal-fadilah. Setelah selesai azan, maka halal lahu syafaat. Dia halal mendapatkan syafaat. Maka membaca doa setelah azan adalah keutamaan yang sangat besar bagi siapa? Iya, bagi yang mendengar azan. Ya. Sepertinya ini saat-saat azan nih, ya. Kayaknya habis azan, ya. Baca itu, padahal nggak dengar, ya. Di dalam kamar sendirian, gitu. Tertutup rapat atau di pedalaman, tidak. Disunahkan yang mendengar. Yang kedua, yang tidak disunahkan membaca, siapa? Yang azan. Yang azan bukan yang mendengar. Nabi mengatakan man sami'an nida, barang siapa yang mendengar azan. Berarti yang azan sendiri tidak disunahkan membaca doa itu. Ya, ini pemahaman para a'immah berdasarkan zahir lafaz dan sekaligus berdasarkan riwayat bahwa Bilal yang azan, Abu Makhdurah yang azan, Ibnu Ummi Maktum yang azan tidak membaca doa azan. Fakhtar al-Rafiq al-A'la fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Maka Rasulullah SAW memilih pilihan kedua, yaitu at-ta'ji, memilih wafat saat itu juga dan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah, kenikmatan yang belum pernah ada di muka bumi. Ini dalil yang kedua. Yang ketiga, waqila innahu qasun bihi sallallahu alaihi wasallam duna ummati. Itu adalah khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk seluruh umatnya. Jadi berharap kematian dengan mengucapkan ar-rafiqul a'la itu kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya umat ini tidak boleh mengikutinya sebagaimana beliau puasa wisal, kita tidak boleh mengikuti. Beliau meletakkan pelepah kurma yang basah di atas kuburan, kita juga tidak boleh mengikuti. Beliau nikah dengan istri lebih dari 4, kita juga tidak boleh mengikuti, dan seterusnya. Termasuk ini. Ya. Tapi beliau mengatakan bahwa dhaif, pendapat ini dhaif. Pendapat ini dhaif. Karena tanpa pendapat yang ketiga ini, pendapat yang pertama dan yang kedua, bahkan yang pertama saja sudah cukup. Bahwa itu terjadi di saat beliau menjelang wafat. Maka jika kita menirukan ucapan Nabi, yaitu berharap kematian, boleh. Asal kita dalam keadaan nazar, dalam keadaan sakaratul maut. Tentu ini sudah di luar kesadaran, di luar kehidupan yang normal. Artinya tidak bisa direkayasa. Ya, oleh karena itu yang bisa kita lakukan sekarang ini, ketika kita masih bisa berusaha, taubat kita diterima, amal kita diterima, insya Allah Taala, lakukan sekarang ini. Adapun nanti di saat sakaratul maut itu sudah di luar kendali kita. Ya, oleh karena itu jika kita berusaha senang, berusaha gembira karena ini detik-detik terakhir menjelang kematian, tapi kalau kita bukan termasuk orang yang beruntung, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Ya. Bahkan yang paling mudah mengucapkan la ilaha illallah kan mudah sekali. Mengucapkan la ilaha illallah kan mudah sekali. Tapi apakah semua orang bisa di saat sakaratul maut? Tidak. Karena saat-saat seperti itu adalah saat yang sangat lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, bayangkan badan sudah tidak bisa digerakkan, kaki, tangan dan seterusnya. Ya, karena nyawa sudah dirongkong, maka lemah kan. Oleh karena itu perlu bantuan yang masih hidup. Untuk apa? Untuk mentalkinkannya, membimbingnya dengan ucapan la ilaha illallah. Ya, jangan ada lafaz lain. Astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah. Cukup la ilaha illallah. La ilaha illallah. Juga tidak ada Muhammad Rasul. Cukup la ilaha illallah. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Cukup la ilaha illallah. Kalau sudah kita tuntun dan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka biarkan, jangan diajak bicara lagi, agar la ilaha illallah itu menjadi kalimat terakhir. Wallahu a'lam. Ya, kita salat dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bagaimana dengan doa pada ayat akhir salat yang bunyinya وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي. Apakah ini berarti mengharap kematian? Setelah ini kita insyaAllah akan membahasnya di sini. Yes. Tapi saya tidak tahu kalau hadis ini dibaca di tahiyat akhir, kecuali secara umum, karena doa sebelum salam itu faktor minat doa masyidnya, pilihlah doa apa saja yang engkau kehendak. Tapi secara khusus tidak, kecuali yang memohon kepada Allah dari empat hal, dari azab jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan fitnah dajjal. Ini secara khusus. Tadi matikan aku, seandainya mati itu lebih baik bagiku. Ini pun dalam rangka takut terhadap fitnah agama yang kita bahas tadi. Yes. Sekali lagi nanti akan dibahas secara khusus di hadis selanjutnya. Ketika kita datang ke masjid, sholat telah selesai. Di situ ada imam berwajib. Apakah kita sholat sendiri atau membuat jamaah baru? Ini tidak benar ulama. Tapi pendapat yang wajib, karena ini ibadah, harus ada contoh dari Nabi. Sedangkan contoh dari Nabi harus dengan cara bersolawat. Jadi orang yang tadi sudah ikut jamaah pertama bersolawat menjadi imam dari jamaah kedua itu. Ini yang dicontohkan oleh Nabi. Ini kan ibadah. Ibadah harus ada contoh dari Nabi. Tanpa cara seperti ini tidak pernah terjadi. Oleh karena itu Ibnu Umar ketika datang ke masjid dan sholat sudah berjamaah sudah selesai, Ibnu Umar waktu itu bertiga, Ibnu Umar bertiga pulang berjamaah di rumah. Bahkan Imam Syafi'i menegaskan jamaah kedua di masjid yang ada imam rawatib bid'ah. Ya. Adapun Imam Ahmad membolehkan. Bagaimana orang yang meninggalnya badannya sehat tiba-tiba meninggal? Apakah itu mengharapkan kematian apa tidak? Kita tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya, kan? Dia meninggal, sebabnya apa kan kita tidak tahu. Maka kita tidak boleh menghukuminya. Yang jelas meminta kematian tidak boleh. Bolehkah kita berdoa agar orang tua kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah? Iya tentu. Orang tua kita sendiri, saudara kita, dan seterusnya, tentu kita berdoa agar semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Semuanya. Orang yang bekerja dan tinggal di daerah lain atau merantau pada saat pulang kampung selama 10 hari, apakah sudah mukim atau masih safar, dan bagaimana kewajiban sholatnya? Mohon penjelasan. Ketika dia tinggal di Jakarta ini selama bertahun-tahun, berarti dia mukim di Jakarta ini. Tempat tinggalnya atau orang tuanya di Surabaya misalnya. Maka ketika pulang kampung ke Surabaya, tentu Surabaya itu apa? Mungkin 7 hari, mungkin 10 hari, mungkin 1 bulan, mungkin 2 bulan. Ya. Sebagaimana Ibnu Umar itu 4 bulan di Azerbaijan. Salat umum qasar, salat kalau salat sendiri. Adapun kalau berjamaah tentu mengikuti imam. Wajibkah berjamaah? Tidak, tidak wajib. Seorang yang safar tidak wajib berjamaah, tidak wajib salat Jumat, tidak wajib berpuasa Ramadan. Ya. Dan tidak disunahkan salat rawatib kecuali qobliyah subuh. Adapun salat tahajud, salat witir, salat duha dan lain-lain di luar yang rawatib masih disunahkan. Bagaimana cara memotivasi anak yang saat ini sudah cukup umur 37 tahun, itu anak 37 tahun. Anaknya maksudnya ya, bukan anak. Belum juga mau menikah. Oh, motivasi menikah ya. Orang tua sudah berupaya menjodohkan namun tidak ada tanggapan. Barangkali ada apa kelainan mungkin ya, karena orang itu kadang punya kelainan. Atau mungkin memang belum ada yang dia cocok ya. Maka terus diupayakan ya, jangan putus asa. Insyaallah mendapatkan banyak. Banyak orang yang umur 40 tahun baru nikah ya, 39, 38 baru menikah. Kan ada ya. Ada, artinya masih memungkinkan. Mohon penjelasan apakah pelatihan salat khusyuk yang saat ini banyak dilakukan dibenarkan secara syar'i. Ya bagaimana caranya? Kalau caranya mencontoh Nabi tentu benar. Kalau caranya berbeda dengan cara Nabi pasti salah. Karena agama ini benar dan tidaknya dilihat dari Nabi. Mencontoh Nabi benar, tidak mencontoh Nabi salah. Ya. Apa yang mereka ajarkan agar khusyuk? Ya, pertama dari wudu, ikuti cara wudu Nabi misalnya. Ya, menyela-nyela jari tangan dengan membaca bismillah, kemudian memasukkan air ke mulut dan hidung dengan sekali ambilan, kemudian dihirup, tamat-mat, istinsyak dan istinsyak, ada tiga sunnah di sini, dan seterusnya nanti sholatnya takbiratul ihram dengan menghadapkan telapak tangan ke arah kiblat, tidak terlalu direnggangkan, tidak terlalu dirapatkan. Ya, tidak berhadap menghadap ke utara, selatan seperti ini. Dan seterusnya dan begitu. Tidak mungkin kita bisa membahas salat dengan khusyuk sebelum bahas dulu rukuk sujudnya, i'tidalnya, bacaannya mengikuti sunnah Nabi apa tidak. Kalau sudah mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, baru khusyuk akan muncul. Ya. Kalau tidak membahas berdasarkan sunnah Nabi, tentu salah, wajib kita katakan salah. Karena kebenaran agama ini ada pada diri Rasulullah SAW. Yes, kita bukan merasa benar sendiri, menyalahkan orang lain. Kita membela sunnah Nabi. Siapapun yang tidak sama dengan sunnah Nabi, salah, keliru. Yes, berarti kan kita tidak merasa benar, tetapi kita membela sunnah Nabi. Menyalahkan siapapun yang tidak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan tinggal siapa yang bicara. Kalau kita yang bicara kan begitu. Kita membela sunnah Nabi. Siapapun yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi keliru. Ya, bahasa mereka beda, merasa benar sendiri. Jalan-jalanin orang, ini salah, itu salah. Ya, ini salah semua. Siapa yang kita bahas yang salah? Yang benar yang kita bahas. Ngapain benar dibahas? Ya, ini salah semua. Mutazilah salah, Jahmiyah, Jabariyah. Ya kita bahas salahnya. Yang benar tidak kita bahas. Ngapain dibahas? Sudah benar, sudah tahu semua. Orang Mu'tazilah salat subuh 2 rakaat kita enggak bahas. Ya, ngapain dibahas? Salat subuh 2 rakaat sudah benar. Orang Mu'tazilah mengatakan bahwa takdir itu sebatas pengetahuan Allah. Allah tidak tentukan si bulan nanti begini, si bulan nanti begitu. Ah, ini salah. Begitulah harus sunnah membahas tentang Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Khawarij, Rafidah, membahas kesalahan mereka. Tidak membahas yang betul dari mereka. Karena memang sedang bertakdir membahas kesalahan mereka. Apa betul ada hadis yang berbunyi, barang siapa meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut, maka dia kafir. Munafik saya kira ya, lafaznya munafik. apakah munafik i'tiqadi berarti keluar dari Islam? Tidak. Sifat-sifat seorang munafik seperti itu. Kan orang munafik pada hakikatnya kan dia orang kafir. Terancam seperti itu. Apakah pasti dia kafir? Tidak. Terancam kafir. Dosa yang sangat besar. Bolehkah mengharap kematian bagi orang sakit yang tidak kunjung sembuh? Seperti doa yang tadi ditanyakan. Allahumma ahini in kana fil hayatu khairan li wa tawaffani in kana fil wafati khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku seandainya hidup itu lebih baik bagiku. Tapi seandainya mati lebih baik, matikan aku. Ini jika sudah tidak tertahan lagi, artinya dia sudah sangat menderita, tidak ada harapan sembuh, seperti itu. Yes. Adapun fitnah agama, langsung memohon boleh. Langsung memohon boleh. Adapun sakit seperti ini, harus meminta hidup dulu. Diawali dari hidup, tidak boleh diawali dari mati. Ya Allah, hidupkanlah aku. Seandainya hidup itu lebih baik bagi. Yes. Tidak boleh diawali, ya Allah, matikanlah aku. Seandainya mati itu lebih baik bagi. Mengapa belajar Islam harus dengan pemahaman sahabat? Karena ini perintah Al-Quran dan hadis. Kalau kita tidak belajar Islam menurut pemahaman sahabat, berarti kita telah bermaksiat kepada Al-Quran, menentang Al-Quran. Ya. Surat An-Nisa 115. Ya. وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah setelah datang kepada dia petunjuk. Nih, cara Nabi sholat seperti ini, cara Nabi puasa seperti ini, cara Nabi baca Al-Quran seperti ini. Kok dia tentang? Ya. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Dan dia tidak mengikuti jalannya kaum muslimin, kaum mukminin. Siapa kaum mukminin yang dimaksud? Kaum mukminin yang hidup ketika ayat ini turun. Siapa? Tentu para sahabat. Kaum mukminin yang hidup ketika ayat ini turun, belum ada Imam Bukhari, belum ada Imam Syafi'i, apalagi kita semua. Yang ada baru Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal, Sa'ad, dan seterusnya. Para sahabat ridwanu alaihim jami'an. Maka ayat ini menyuruh kepada kita, mengancam kepada kita sesat apabila tidak mengikuti Rasul dan para sahabat. Barang siapa yang tidak mau mengikuti Rasul setelah datang kepada dia ilmu petunjuk dan tidak mengikuti jalannya kaum mukminin yaitu para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan kemana dia berpaling. Artinya akan kami sesatkan. Ya. Yes. Walaupun di jahannam, dan kami akan masukkan ke dalam jahannam. Berarti anjuran yang luar biasa besarnya. Sampai kalau tidak mentaati, terancam masuk jahannam. Ya, ini baru satu ayat. Ayat yang lain banyak. Dari hadis lebih jelas lagi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku banyak sekali. Hadis-hadis baik dari ayat atau dalil-dalil baik dari ayat atau hadis yang mewajibkan kita mengikuti pemahaman para sahabat. Ditambah dengan akal. Akal kita yang sehat, normal, tentu akan mengatakan yang paling tahu tentang Islam tentu manusia-manusia yang ada di sekitar Nabi. Karena Islam itu dari Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itu punya orang-orang yang ada, yang hidup sezaman dengan beliau, yang sholat di belakang beliau, yang jihad bersama beliau, yang lapar bersama beliau, dan seterusnya. Tentu jauh lebih paham mereka daripada kita semua. Ini secara apa? Maka dari ayat jelas, dari hadis jelas, dari akal jelas. Oleh karena itu, dijamin sesat orang yang cara beragama tidak mengikuti para sahabat ridwanu alaihim. Saparatul maut menghapus bagian atau bahkan seluruh dosa. Bunyi hadisnya bagaimana? Insya Allah nanti akan dibahas lebih lanjut walaupun bukan dimakannya, ya. Yang intinya bahwa seluruh rasa sakit, seluruh penderitaan, ya, tidak menimpa seorang mukmin rasa sakit, menderita, celaka, kecuali dengan itu semua dosanya akan diampuni. Hatta syaukatu yusakuha, hatta syaukati yusakuha, sampai walaupun sakitnya itu tertutup nuri. Ya, ini hadis umum yang dipakai hujjah oleh para ulama bahwa sakaratul maut bisa menghapus dosa, karena tertutup duri saja menghapus dosa, apalagi sakaratul maut, apalagi sakaratul maut yang 500 kali sabetan pedang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, berarti entah ribuan kali, berapa ribu kali dari tertutup duri. Tentu lebih banyak lagi dosa-dosa yang akan diampuni. Apakah orang tua yang sudah pikun atau lupa dengan waktu sholat masih diwajibkan untuk sholat? Tidak. Walahum ajrun ghairu mamnun, mereka akan mendapat pahala yang terus-menerus. Sebagian mufassir menafsirkan ini orang yang sudah tidak sholat lagi, tidak puasa lagi karena sudah pikun. Dia tidak tahu kapan zuhur, kapan asar, kapan subuh. Batas sholatnya sudah tidak karu-karuan lagi. Sholat zuhur jam 10, sholat subuh jam 12 malam misalnya. Maka tetap akan terus mendapatkan pahala. Ya, dengan syarat ketika sebelum pikun dia orang soleh, ia sholat, ia puasa dan seterusnya. Orang sakit keras, mata sudah merem, napas tinggal 1-2, tapi denyut jantung masih ada. Apakah itu termasuk tanda-tanda sakaratul maut selain yang disebut Aisyah tadi? Iya, zahirnya bahwa sakaratul maut seperti itu. Dan akhirnya meninggal. Ya, akhirnya meninggal. Kalau akhirnya sembuh ya bukan sakaratul maut, ya. Jadi pernah sakaratul maut enggak jadi. Ya, enggak mungkin. Sakaratul maut pasti jadi. Nah, maka kita tahu sakaratul maut atau bukan, lihat akhirnya sembuh apa akhirnya mati. Kalau akhirnya mati, yaitu sakaratul maut. Walaupun mungkin 2 bulan, 3 bulan, kan ada koma 2 bulan, 3 bulan, ya dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya mati. Apa kalau bukan sakaratul maut? Sakaratul maut. Ya, kan kita tidak tahu bagaimana perasaan dia, bagaimana keadaan dia, tangan, kaki dan seterusnya sudah tidak bisa digerakkan. Ya. Nah, maka tidak bisa dilihat dengan alat ini sakaratul maut atau bukan, karena bisa tahu kalau akhirnya mati. Ya. Oleh karena itu mentalkin orang sakit keras tidak harus mengetahui ini sakaratul maut atau tidak, tidak harus. Begitu sakit keras, sekira apa besar kemungkinan dia akan mati, ya takin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ternyata sembuh hidup lagi, ya alhamdulillah. Ya, lo udah takin hidup lagi. Ya nggak usah gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Ya. Kan lebih baik hidup tadi daripada mati. Ya. Oleh karena itu kita tidak boleh mengkritik orang yang mentalkin. Ente berani-berani mentalkin. Emang udah yakin kalau ini sakaratul maut? Ya gak harus begitu. Zahirnya orang sakit parah itu kalau tidak sembuh ya mati. Ya sudah yakin saja. Jadi tidak ada ilmu khusus. Maka tidak perlu kita mempelajari ilmu khusus tanda-tanda sakaratul maut. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Hitungan detik, hitungan menit, apalagi jam, tidak ada. Lebih parah lagi, hari ini ada orang hitungan 40 hari. 40 hari sudah mati itu biasanya sudah lain. Ya. Kalau begitu enak, pelajarian jadi. Insya Allah orang husnul khatimah semua. Karena mempersiapkan, tidak ada yang tahu. Kapan dia mati, beberapa detik sebelum, tidak ada yang tahu. Ya. apa untuk mentalkin ya sudah talkinkan saja. Keluar kita sebagai keluarga, anak dan seterusnya. Kalau ada orang lain mentalkinkan ibu kita yang sakit keras, ya alhamdulillah. Ya, jangan malah sakit hati. Ya, mengharapkan mati tidak. Ya. Makhluk utusan Allah yang menanyai di kubur apakah itu malaikat atau jin? Ya malaikat lah, malaikat. Malaikat mungkar dan nakir. Jika itu malaikat, benarkah namanya? Iya, mungkar dan nakir. Namanya mungkar dan nakir. Dua malaikat yang akan menanyai kita nanti di kubur, bukan jin. Ya. Malaikat yang sedih, yang prah. Ya, tidak mempunyai belasta. Apakah sihir bisa menyebabkan kematian? Mungkin. Mungkin. Karena kematian itu kan sebabnya macam-macam. Ada karena ditusuk, ada karena ditembak, ada karena kecelakaan, ada karena disantet sihir. Mungkin. Mungkin. Tapi itu semua adalah berdasarkan aja. Tetap memang sudah datang ajalnya. Ya. Coba waktu itu kalau dia enggak disantet, ya. Mungkin belum mati, enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Memang sudah ajalnya. Semuanya perantara, seperti kita kecelakaan atau sakit kanker atau dibunuh orang, semuanya itu akibat. Intinya bahwa ajal sudah datang. Apakah seorang yang mati tiba-tiba tidak merasakan kafaratul maut dan tidak ada penghapusan dosa bagi orang tersebut? Inna li kulli mautin safara. Seluruh kematian ada separatnya, ada kafaratul maut. Hanya kan ada lama tadi, 2 bulan, 2 hari, sehari semalam, 2 jam, ada yang hitungan menit, ada yang detik. Ya. Yes. Mati tiba-tiba misalnya kejatuhan benda atau bom, kan kita tidak tahu ya. Ada jeda waktu karena Allah Maha Kuasa, ada tetap sakaratul maut, ada yang jadi masalah, ada yang lama sekali, ada yang dosa ya. Semakin lama ya insya Allah dosa yang akan terhapus semakin banyak ya. Tapi tidak boleh kita sok tahu dengan hal yang goib. Ya. Ini lama kepada semua. Ya pantas aja. Ya. Oh, berzina, meminum koma, dosa. Atau kita nggak tahu dia ya. Ya. Oh, berarti dosanya banyak. Ya. Baru apa sudah seminggu baru mati. Ya. Atau sehari semalam kepada semua. Ini ahli maksiat tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Itu rahasia Allah. Tidak boleh kita total. Ya. Ya, barangkali hanya itu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.